Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar adanallahu iyyakum minan nar. Masih berkaitan dengan hadith dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anu qalbu itu bisayf baina yadi sa'ah. Jadi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan pedang ya, mendekati hari kiamat. Hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah, hingga orang-orang mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Waj'ala rizqi tahta dhil rumhi, kemudian Allah juga memberikan rezeki kepadaku di bawah bayangan rumhi ya, yaitu pedang atau panahku. Waj'ala dhillah wasghar ala man khalafa amri, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan dan juga kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Ya. Jadi di sini menunjukkan apa? La syakka anna man khalafa amri Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innu dalilun saghirun hakirun. Tentunya orang yang menyelisihi ya, sunnah Rasul, menyelisih perintahnya, tidak mau menjalankan syariat Rasul, wa alla yu'bad illa bima syara. Jadi di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, tentu dia harus beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Kemudian juga ta'atu fi ma amar, harus mentaati perintahnya, wa tasdiq fi ma akhbar, dan juga harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, wajtinaba nahaa anhu wa zajar, dan harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Ini adalah konsekuensi ketika seorang mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang yang menyelisihinya maka dia akan mendapatkan kehinaan, kerendahan. Wa in zama an raqin, sekalipun dia menganggap bahwa dirinya itu orang yang tinggi, orang yang mulia mungkin di sisi manusia ya, wa anna mutahadir, mungkin orang yang dianggap dia itu memiliki sopan santun, ada anggapan manusia, namun ketika dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Rasul, tetap dia menjadi dzalil, wasagir, menjadi rendah, dan menjadi hina di hadapan Allah. Wa in za'ama annahu malik, sekalipun dia adalah seorang penguasa, seorang pemimpin di suatu daerah, tetap dia wa annahu ra'is, tetap dia dikatakan apa? Dzalil, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi falladhi khalif, barang siapa yang dia itu yukhalif amr rasul, yang menyelisih perintah rasul, tetap dia dalilun mahmakan, bagaimanapun keadaannya, kalau dia tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah, tidak mau menjalankan sunnah rasul, maka dia tetap rendah di hadapan Allah, tetap hina di hadapan Allah. Walladhi yuafiq amr rasul, tentunya orang yang dia menjalankan, mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, dari perintahnya dia kerjakan, larangan yang dia tinggalkan, maka dia azizun wa murtafi' indallah, tentunya dia akan mulia, dia akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak mau menjalankan ibadah. Walladzina utul ilma darajat, dan justru orang yang berilmu dia akan lebih tinggi lagi beberapa derajat. Orang beriman saja sudah tinggi, apalagi dia belajar, kemudian dia mengamalkan lagi, lebih tinggi lagi derajatnya. Wala tahinu wala tahzanu, jangan engkau bersedih, jangan engkau merasa apa hina di hadapan manusia. Wa antumul a'laun, karena engkau adalah orang yang mulia, orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman kepada Allah. Nah, jadi kunci ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan apa, derajat yang tinggi di sisi Allah, tentunya dia harus beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi, membuat dosa, ya, ataupun juga berbuat kekejian. Ya dan billah. Walau kana fi ayunin nas dalilan, sekalipun mungkin di hadapan manusia dia ada orang yang rendah, tidak memiliki apa kekayaan, kemudian juga mungkin dari sisi fisiknya ada yang cacat atau yang lain, namun kalau dia beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap orang yang azizun wa murtafi', orang yang mulia dan orang yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana anna ibadahu al-mukhlisin hum alladhina yanjuna minas sayyi'at. Dan sudah jelas ya bahwasanya hamba-hamba Allah yang dia itu ketika beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan dirinya di dalam hal ibadah, alalillahi dinul khalis, maka tentunya yanjuna minas sayyiat, dia akan selamat dari berbagai macam kejelekan. Allati zayyanaha syaitan, yang mana syaitan itu selalu memberikan suatu keindahan ketika seorang ingin melakukan suatu perbuatan yang jelek, yang keji, yang hina. Maka syaitan pasti di situ ingin menjerumuskan manusia agar mereka mau menjalankan kejahatan, kejelekan tersebut, karena dia manipulasi dengan berbagai macam keindahan. Qala syaitan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajma'in. Karena iblis laknatullah dia sudah bersumpah. Qala Rabbi, ketika dia berkata, wahai Rabbku, karena engkau sudah menetapkan aku termasuk apa, makhluk yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, tentunya aku akan menjerumuskan manusia ya, untuk melakukan suatu dosa kejelekan, karena dengan berbagai macam yang dia perindah ya. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ghayyinum ajmain, dan aku akan sesatkan semuanya. Ini adalah dari sumpahnya iblis laknatullah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, tentunya orang-orang yang ikhlas itu tidak mudah untuk digelincirkan oleh asyaitan. Maka penting kita untuk selalu mengikhlaskan ibadah kita ya, agar tidak tergelincir oleh berbagai macam tipu daya asyaitan. Nah, ini adalah syaitan yang ingin menjuruskan manusia agar mau bersama dengannya. Jadi lamma la'anallah iblis bisabab takabburi an amrillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah melaknat iblis laknatullah dan menetapkan menjadi makhluk yang sesat, tawa'ada al-khabith dzurriyyata Adam bi annu sayuhlikuhum bidzunub wa bil kufri wal ma'asi. Namun iblis juga mengancam ya, dengan berbagai macam kejahatan yang dia akan berikan kepada manusia ya, mereka semua akan dihancurkan oleh iblis, sayuhlikuhum bidzunub, dengan berbagai macam dosa, kemaksiatan, kekufuran. Ya dan billah. Nah, itu sumpah iblis. Qala Rabbi bima aghwaytani, setelah ditetapkan bahwasanya termasuk makhluk yang sesat, maka la uzayyinanna lahum wa la ghayyinhum ajma'in. Jadi iblis memiliki tipu daya untuk menyesatkan manusia semuanya. Nah, jadi fala yanju minasyaitan wa man wa min tasallutih illa min akhlas al-ibadah lillah. Tentunya tidak ada orang yang bisa selamat dari berbagai macam tipu daya iblis ya, dari ajakan iblis dan juga asyaitan ya, kecuali orang-orang illa man akhlas al-ibadah lillah, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian juga jadi falaisa lisyaitan sabil alaihi, maka syaitan tidak akan bisa ya, membuka jalan tersebut. Kemudian juga falladhi yattabi, tentunya orang-orang yang yattabi asyaitan, yang mengikuti asyaitan ya, wa yusyrik billah, dan juga orang-orang yang menyekutukan Allah, tentunya dia adalah orang yang telah disesatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu syaitan 'ala sultan, maka syaitan akan mudah untuk apa, memegangnya, mudah untuk menguasainya. Adapun amal ladhi yukhlis al-ibadah lillah fa inna la falastabil lisyaitan 'ali, namun orang yang dia ikhlas beribadah kepada Allah itu tidak mudah untuk digelincirkan oleh syaitan. Syaitan tidak ada jalan untuk menggelincirkannya. Nah, kemudian juga di sini ada sumpah ya, aksam iblis dengan biizzatillah. Ya. Jadi iblis laknatullah. Ya. Itu juga dia ya, mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi izzatika ya, atau dengan qala rabbi, wahai rabbku, fabi izzatika la ughyinum ajman illa ibadaka minhum al-mukhlasin ya. Jadi dalam surat yang lain qala fabi izzatika, dia bersumpah akan menyesatkan manusia, tapi dengan apa? Sumpah ya, dengan nama Allah. Ya, fa bi izzatika, dengan kemuliaan-Mu. Qala Rabbi, ya. Dengan kata Rabbku. Nah, itu adalah tauhid rububiyah, ya. Namun di sini menunjukkan al-i'tiraf bi tauhid rububiyah la yakfi. Menunjukkan seseorang ketika mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya yang menciptakan, yang menguasai alam semesta, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan sebagainya, itu dari perbuatan-perbuatan Allah, maka tidak cukup untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Dia juga harus apa? Beribadah kepada Allah. Harus beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar mengakui tauhid ar-rububiyah sebagaimana kaum musyrikin Quraisy yang dia mengakui tauhid ar-rububiyah namun masih menjalankan kesyirikan. Begitu juga iblis laknatullah. Dia bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan tauhid rububiyah. Namun di sini tidak menunjukkan bahwa dia juga termasuk orang termasuk apa? Makhluk yang sesat. Termasuk makhluk yang diselamatkan oleh Allah. Nah. Jadi walakin al-i'tiraf bi tauhid ar-rububiyah la yakfi, bal la budda min al-i'tiraf bil uluhiyah wal ibadah. Tentunya harus juga beribadah dan mengakui tauhid al-uluhiyah. Nah. Ini di antara ya. Kaid syaitan, ya. Tipu daya syaitan terhadap manusia agar mereka bisa menemani iblis laknatullah di neraka. Nah, maka penting bagi kita untuk senantiasa menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, ya, agar kita bisa selamat dari berbagai macam kejelekan, kemaksiatan dan juga bentuk kekufuran, ya. Karena tidak ada yang bisa selamat, ya, dari tipu daya iblis laknatullah, ya, kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, mengikhlaskan diri, ya. Ketika kita berbuat sesuatu amal saleh, maka kita niatkan ikhlas karena Allah. Karena perbuatan ikhlas itu akan memudahkan kita jalan menuju keselamatan, dijauhkan dari as-sayyi'at. Nattabi'l qul subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.